ungkapkan isi hati. Siapkan dirimu untuk diriku, aku yang telah diam-diam mencintaimu. Jangan tolak cintaku ini, jangan tolak cintaku ini. Oh, oh. Saturday night, ku nyatakan cinta. Menyiksaku tanpa dia.